Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram dan pagi ini kita masuk di 1045. Masih tetap di bab menggaul atau bergaul dengan istri. Panjang lebar sudah kita jelaskan hak dan kewajiban masing-masing pada pertemuan yang lalu. Dan kita sekarang tinggal lebih banyak menjelaskan hadis-hadisnya. 1045 berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala yu'man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila' wa inna a'waja shay'in fid dala'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khaira muttafaqun alayhi wal lafdhu lil bukhari wa li muslimin fa in istamta'ta biha wa biha iwaj wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Alhamdulillah yarhamkallah bilang ya. Bukan, biasa ada yang pakai lafaz untuk perempuan. Kalau perempuan yarhamkillah. Yarhamkallah untuk laki-laki. Yahdikunnallah. Baik, saya baca terjemahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya adalah meyakini Allah ada sebagai Tuhannya sehingga dia patuh dan mengikuti peraturan-peraturannya, dan hari akhir maksudnya berharap masuk ke dalam surga dan selamat di akhirat, berharap mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan, janganlah ia menyakiti tetangganya. Hukum tetangga tersendiri. Jadi tetangga itu mau muslim, mau non-muslim, tetap harus dihormati. Bahkan di dalam syariat kita ada sebuah hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, al-jaru ahakku bisaqabati jarihi. Tetangga itu lebih berhak terhadap tetangganya. Kata para ulama, kalau ada satu orang mau menjual apa saja produknya, maka lebih afdal dia kalau nawarin tetangganya, rumah kah, tanah kah, gitu kan. Jadi tetangga itu lebih pantas. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, kalau kalian memasak makanan atau memiliki makanan, maka perbanyaklah dan berikan kepada tetangga-tetangga. Ini ada hak-hak tersendiri. Dalam bab zina, pernah kita jelaskan hadisnya, zina itu ada beberapa tingkatan. Yang paling ringan di zina tapi tetap dosa besar adalah seseorang yang mampir di sebuah tempat perzinahan, dia tidak kenal pasangan itu lalu dia berzina. Atau seseorang maaf pacaran kemudian berzina. Ini dosa besar. Tapi ini masih tingkat yang terendah. Ada tingkat yang lebih berat daripada itu adalah berzina dengan tetangga, dosanya lebih berat. Kemudian ada lagi zina di atasnya, itu zinanya kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi sudah tidak ada hajat tapi masih berzina. Ini godaan syaitan, ini lebih berat lagi dosanya. Kemudian di atasnya lagi zina dengan mahram. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Dan ini hukumnya memang sudah harus dihukum mati ya. Tapi yang jelas ada bahasan khusus dengan berzina. Berzina itu dengan tetangga lebih berat daripada zina umumnya. Ini termasuk bahasan. Nabi SAW mengingatkan tidak boleh menyakiti tetangga apapun sifatnya. Gak boleh parkir sembarangan sehingga menutupi tempatnya. Kalau ada sesuatu yang kita butuhkan, ingin mengundang, kita mengundang dia lebih dulu, tetangga itu. Walaupun non-muslim. Jadi mereka punya hak. Di sini kata Nabi SAW, dan hendaklah engkau sekalian atau kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik pada kaum wanita. Berbuat baik untuk kaum wanita. Perbuatan baik untuk wanita adalah bertutur kata yang baik, menuntun dengan cara yang baik, memberikan naungan, perlindungan yang baik, gitu kan. Misal pada saat menjadi anak gadis yang belum menikah, maka orang tuanya yang dibebankan. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang dikaruniai anak perempuan kemudian dia memberikan haknya, memenuhi kebutuhannya, mendidik dengan sebaik-baiknya sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Itu satu, minimal satu, selebihnya gak ada batas. Yang jelas anak perempuan. Jadi ini kelebihan tersendiri. Berarti di sini menghormati, memberikan pakaian, memenuhi kebutuhan anak perempuan itu punya fadilah sendiri. Dan ini tidak berlaku pada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu kewajiban nafkah sudah pernah saya sebutkan, hanya sampai balig. Hanya sampai balig. Setelah balig itu sudah sunnah, bukan kewajiban. Tapi anak perempuan wajib sampai dia menikah. Kalau perempuan itu sudah menikah, maka suami yang tadinya tidak kenal dia, bukan ayahnya, bukan saudaranya, diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah, memenuhi kebutuhannya, pakaiannya, makanan, minuman, rumah, segalanya. Maka ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian berbuat baiklah bagi kaum wanita. Sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Tahu apa maksudnya ini? Hah? Apa maksudnya kira-kira? Ini ibu-ibu yang disasarkan dalam hadis. Dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok atasnya. Apa maksudnya? Ada yang tahu gak? Hah? Atasnya ini maksudnya apa? Pikirannya, otaknya. Yang paling bengkok itu pemikirannya. Karena mereka lebih banyak secara umum kaum wanita tidak menggunakan pikiran tapi pakai perasaan. Saya sudah pernah kasih contoh. Kaum laki-laki itu kalau mau beli baju, masuk ke toko, terus pesan nih, atau lihat cocok baju, dia mau beli besok deh. Terus dia datang tokonya bilang udah gak ada, udah laku. Oh ya udah ganti baju lain, udah gak ada masalah bagi dia. Tapi kalau ibu-ibu datang pesan baju, datang sudah laku, kira-kira bagaimana? Kenapa dijual? Kenapa begini? Besok ya kapan datang lagi? Ribut. Gara-gara gak dapat. Karena dia gak pakai pikirannya. Padahal biar dia ngoceh-ngoceh sudah susah, ini sudah laku. Jadi yang jadi masalah di sini bahasa kiasannya Nabi SAW, tulang rusuk itu dari tulang rusuk ya. Dia ada di bagian tubuh kita. Tetapi yang paling bengkok atasnya, kenapa harus dibahasakan itu? Kenapa bukan tulang rusuknya saja? Karena pemikirannya kata ulama. Jadi lebih banyak terbawa dengan arus perasaan. Dan berbicara masalah poin rasa dan perasaan. Rasa sesuatu yang ada di eksternal tubuh kita, perasaan itu yang ada di dalam internal tubuh kita. Di dalam agama bu, dianjurkan agar semua ini, rasa di luar dan perasaan yang di dalam itu harus tunduk kepada Allah. Rasa suka, rasa sedih, rasa takut, rasa benci, semua ini harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh enggak. Jadi biar kita suka sekali makanan, kalau emang Allah haram kan gak bisa. Ini kebanyakan ulama gunakan bahasa ini kepada kaum wanita karena perasaannya. Kalau dia suka sesuatu, susah untuk nolak, gitu kan? Karena terus terbawa, coba ya saya coba aja, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa taubat, nggak bisa, haram. Udah haram, gitu kan? Nggak bisa lagi dicari, nggak bisa negosiasi. Ini nggak bisa. Gitu. Dan saya sudah jelaskan juga itu hari dalam mendidik anak wanita, usahakan tidak banyak mengajak musyawarah. Jangan ajak banyak musyawarah. Langsung to the point. Kamu pakai baju ini, ibunya gituin. Kamu sekolah di sini, besok kamu sekolah mulai jam 7 pagi. Jangan ditanya, nak mau sekolah ini atau sekolah ini. mau sekolah ini atau mau ini, mau pakai baju warna ini warna itu, nggak bisa kalau anak wanita. Nanti dia akan selalu terbawa perasaannya. Kapan dia nikah dengan suami yang tidak seperti orang tuanya, dia akan bentrok tuh. Sementara dalam hukum agama, istri harus patuh dengan suaminya. Jadi ada ibu yang biasa sukses mendidik anak perempuannya, dia jalan kemana, anaknya selalu di belakang. Ibunya pakai baju apa, dia juga pakai baju gitu. Ciplak ibunya udah. Itu luar biasa itu. Anaknya ini menjadi orang yang sangat patuh. Jangan tersinggung. Jangan bawa bayangkan tak perasaan. Saya bicara hukum. Saya bicara masalah hukum. Hah? Insya Allah. Ini idealnya. Kalau mau menjalankan, kalau sudah terlambat ya bapak-bapak, cucu lah, gitu. Masih ada cucu, masih ada cucu, insya Allah. Tapi saya bicara di sini sebagai seorang guru ngajarin hukum agama. Jadi jangan bawa perasaan. Dari kemarin-kemarin saya ingatin, jangan kalau kita bicara cerai bayangin dirinya, cara masalah poligami bayangin dirinya. Ini nggak bisa, nggak selesai-selesai bicara masalah hukum nih. Hukum Allah begitu, kan itu. Ambil sebagai pelajaran. Kalau mau selamat memang begitu. Ini makna hadis tadi yang dikatakan dari tulang rusuk itu, gitu kan? Fikiran. Anak laki-laki makin sering diajak musyawarah makin bagus. Jadi nanti dia jadi penentu keputusan. Itu yang tepat. Nah, kamu mau ini atau ini? Dari kecil nggak apa-apa. Saya mau ini ibu. Baik, biarin. Nanti dia penentu keputusan tuh. Memang dia pemimpin di masyarakat. Perempuan gak bisa, kalau dibiasakan dengan seperti itu, dia terus akan membangkang sampai dia tua. Susah. Idealnya memang harus digituin. Pakai ini nak, pakai ini nak. Kalaupun misalnya dia protes, ya, protes itu biasanya terjadi karena sudah ada akumulasi sebelumnya. Kalau dari kecil dibiasakan, memang sudah dari kecil pakai ini. Ini baju, dibeliin pakaian sudah ada di lemarinya, gitu kan. Emang sudah siap saji lah, gitu. Itu jauh lebih tepat. Allahu alam, ini yang saya tahu ya. Kemudian dikatakan, dan tulang rusuk paling mewah adalah bagian paling atas. Jika engkau meluruskannya, berarti engkau mematahkannya. Di sini maksudnya bukan meluruskan sebenarnya. Jika engkau memaksanya, terjemahnya lebih tepat itu. Bukan meluruskan, memaksa. Jika engkau memaksanya, berarti engkau mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, ia tetap akan bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut Imam Bukhari. Jadi dari makna ini, kaum wanita, maaf, jangan tersinggung, jangan bawa perasaan. Walaupun pendidikannya sudah tinggi, tetap butuh panduan, tetap butuh untuk dilindungi, dididik, diinstruksikan oleh pasangannya. Emang sudah begitu fitrahnya. Perasaan wanita, wanita itu kalau misalnya dikatakan kamu kerjain ini ya, kamu lakukan ini ya, merasa punya satu tanggung jawab, gitu kan? Itu merasa ada perhatian dari pasangan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki nggak boleh malah. Kalau dia coba ibu sering, menurut saya begini, pasti bentrok. Susah. Memang karakter dia sebagai pemimpin. Mungkin kalau dia ajak bermusyawarah ibu, kalau tidak mau ribut sama suami, kalau dia bilang bagaimana pendapat kamu ini, baru kita katakan ini. Jangan belum diajak musyawarah sudah menurut saya begini. Atau dia beli sesuatu, kenapa kamu beli gak bilang sama saya? Itu pasti ribut sudah. Karena dia punya karakter kelaki-lakian, dan saya sudah bicara panjang lebar yang kemarin. Dia merasa dia penentu keputusan. Udah, kalau tidak ada pelanggaran dalam agama, sudahlah, biarin aja, gitu kan? Nikmatin aja, ada masalah. Yang penting kan hak kita terpenuhi. Ada naungan, ada segalanya gitu ya. Kecuali saya bilang kemarin berantakan, nggak baik memang ya, buruk itu lain. Tapi kalau enggak, maka tidak ada masalah. Kita lihat kehidupan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah keputusan, maka mereka tidak membantah. Nabi SAW datang membawa makanan tertentu atau apa sajalah yang Nabi SAW bawa ke dalam rumahnya, maka selesai, istrinya menerima dan akhirnya sama-sama dinikmatin. Umumnya seperti itu. Kita lihat riwayat Imam Muslim ada tambahannya, jika engkau ya, menikmati, maksudnya di sini adalah engkau istimta ini, engkau terbawa dengan arus dia, menikmati waktu bersamanya, engkau dapat kenikmatan dengannya. Ya, tapi di sini terjemahan yang bengkok keliru. Ya. Di situ tolong dikasih koma lagi, engkau dapat kenikmatan dengannya, kasih koma di situ. Koma dulu dengannya. Yang bengkok ini dihapus, diganti. Ya. Tetapi ia masih ya, memiliki kebengkokan. Maksudnya seperti makna tadi tulang rusuk itu. Jadi yang dimaksud adalah kalau seorang suami dia menikmatin waktu, duduk, ngobrol, bercanda, itu dia akan dapat kenikmatan dengan kaum wanita itu. Karena wanita memang suka untuk ngobrol, untuk ini, dan dia merasa itu sebuah perhatian. Tetapi Nabi ingatkan, padanya masih ada kebengkokan. Artinya bukan dengan kamu sudah ngobrol, sudah merasakan kenikmatan, lalu kamu lalai. Kamu anggap dia diberikan kewenangan untuk kepemimpinan, udah dia yang atur segalanya, itu gak bisa. Tetap ada kebengkokan, kata Nabi SAW. Tetap butuh panduan. Kemudian dikatakan, dan jika engkau meluruskannya, berarti engkau mematahkannya. Di sini meluruskan, saya bilang tadi diganti memaksanya ya. Jadi kalau ada pun keinginan kaum wanita yang memang suaminya belum inginkan, maka suaminya bisa mengalihkan kepada yang lain. Bukan dengan kasar, gitu kan? Karena dengan perbuatan kasar itu akan menyentuh perasaan. Dan biasanya kalau sudah perasaan yang berbicara ini, yang ada dendam. Kan itu. Laki-laki itu karena tidak pakai perasaan, mereka tidak dendam. Saya sudah kasih contoh yang lalu. Kalau ibu lagi ribut sama suami di SMS misalnya, panjang lebar. Suami itu habis baca, dia jengkel, tapi dihapus sama dia. Dia gak mau pusing lagi, sudahlah. Dihapus, tapi kalau ibu enggak, dibaca 7 kali, 8 kali, diulang-ulangi. Ini dia bilang ini nih, oh ini dia bilang ini nih. Kadang-kadang sudah 1 tahun lewat, tahun lalu kamu bilang itu. Suaminya bilang, yang mana? Saya sudah lupa. Enggak ada lagi. Tapi dia masih ingat. Ini batu-batu kenapa nih? Jadi seperti itu ya. Di sini Nabi SAW mewasiatkan jangan kasar, nggak boleh kasar. Laki-laki dalam Islam haram hukumnya, nggak boleh kasar. Tapi boleh tegas. Ini boleh, ini nggak boleh. Gitu-gitu. Ini saya suka, ini saya nggak suka. Itu tegas namanya. Tapi kasar, mencaci maki, apalagi ini lisan saja nggak boleh. Apalagi kalau sudah sampai main tangan dan segalanya, ini naudzubillah jauh dari keimanan. Karena memang dalam Islam kita tidak boleh berbuat kasar. Tidak boleh, memang dilarang. Lah sama anak, sampai sama musuh pun gak boleh kasar. Terjemahan yang dikatakan Al-Quran, A'udzubillah misalnya Muhammadur Rasulullah, Muhammad benar-benar utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan yang bersama dengan dia, maksudnya para sahabat, asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Asyidda' ini sering dikatakan keras terhadap orang-orang kafir. Keliru terjemahannya. Tegas terhadap orang kafir. Beda ya. Beda. Tegas. Maaf, ini gak boleh dalam agama saya. Gitu, tegas namanya. Jadi orang tahu, oh ini gak boleh. Bukan kasar, enggak. Ini keras, ini gak tepat terjemahan. Keras dengan orang-orang kafir dan berkasih sayang diantara mereka. Coba kalau orang kafir baca ayat ini, apa yang dia bilang? Oh, berarti Islam suruh keras nih. Keras mana enggak? Tegas. Tetangga kita non muslim atau dalam kancah peperangan saja kita disuruh memaafkan orang kalau sudah menyerah, gitu kan? Jadi gak ada. Kalau tegas hasilnya positif, keras hasilnya negatif, pasti. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan, gitu kan? Dan tegas ini bisa masuk di sebuah keputusan yang memang butuh sesuatu yang tegas, atau dia masuk di lembut. Bisa saja lembut, gitu kan? Mungkin perilaku-perilaku lembut, mungkin orang lagi duduk suami istri, dia pada saat berbicara pun saya buatin kopi ya. Maaf, saya enggak minum kopi. Misal, itu sudah masuk dalam ketegasan, tapi dia masuk dalam kelembutan. Kalau keras enggak bisa masuk di lembut sama sekali. Mustahil udah. Pasti akan mengubah tatapan mata, mengubah kata-kata yang diucapin. Anggota tubuh akan mengikuti semua kekerasan itu. Kemudian hatinya akan rusak. Gak bisa. Makanya tidak boleh keras, tapi harus tegas. Di sini dikatakan, kalau engkau memaksanya, maka engkau akan mematahkannya. Dan mematahkannya adalah menceraikannya. Artinya begini, kaum laki-laki harus paham, udah biasa langganan perempuan sedikit tersentuh perasaannya, ceraikan saya. Udah biasa. Laki-laki harus paham, jangan diiyakan. Nanti besok dibeliin hadiah, ketawa lagi, nyesel dia. Kenapa kemarin ucapin itu ya? Padahal kemarin sudah minta pulang, sudah minta begini. Makanya cerai di tangan laki-laki, karena laki-laki pakai akal pikiran, dia gak mau tiba-tiba dengan perhala sedikit, sudah saya ceraikan kamu. Laki-laki itu kalau sudah dirongrong, pulangin saya, mungkin yang 70 kali dibilang, ya sudah kamu pulang deh kalau gitu. Tapi sudah sering diucapin, coba kalau baru satu kali, janganlah, untuk apa pulang, nasihatin, dilurusin. Memang begitu, kenapa ke pikiran? Nah, jadi hal-hal mendasar seperti ini harus diketahui. Kata Nabi SAW, kalau engkau memaksanya dengan cara kasar, maka dengan cara tadi dikatakan memaksanya artinya menceraikannya. Sedikit salah ceraikan, langsung ceraikan. Gitu kan? Kalau kamu ke rumah orang tua kamu, saya ceraikan kamu. Nah, ini gak benar. Nabi SAW wasiatkan gak boleh laki-laki seperti itu. Dan umumnya subhanallah, fitrahnya, kalau ibu-ibu bisa review dari awal menikah, biasanya dari awal menikah, kecuali laki-laki ini keluar dari normalnya, memang dia punya sifat-sifat yang tidak baik sebelumnya. Tapi kalau dia masih normal saja di jalur, walaupun tidak mengerti agama, fitrahnya itu penyayang, suka pemerhati. Memang sifatnya laki-laki seperti itu. Dia memang penaung. Nanti yang mengubah dia kebanyakan istrinya. Seringkali istrinya memulai ini, memulai itu, memulai yang hal-hal yang akhirnya membuat dia terus jenuh-jenuh, lama-lama puncaknya, baru kemudian marah. Saya bilang ini yang normal. Tidak usah bayangkan suaminya ibu. Ini ilmu. Saya sedang bicara masalah ilmu. Idealnya dalam agama seperti itu. Dan umumnya di masyarakat seperti itu. Ya. Jadi di sini Nabi SAW dari hadis 1045 menjelaskan tentang pentingnya bergaul dengan cara baik kepada kaum wanita. Dan tidak buru-buru menceraikannya. Ya, karena umumnya terbawa dengan perasaan. Apapun bisa diperbaikin. Ada sebuah hadis Bukhari yang lain. Kata Nabi SAW, saya gak tahu di sini ada disebutin nanti atau enggak. Kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau ada sedikit kesalahan, jangan dia benci. Karena kalau ada sesuatu yang kurang darinya, maka dia akan bisa dilihat kelebihan dari sisi yang lain. Satu hal juga Bu, saya ingin sampaikan. Masalah yang paling banyak menjadi penyebab konslet di rumah tangga. Saya bahasakan konslet ini seperti listrik. Kalau udah kena pasti memar, gitu kan? Nggak enak. Itu karena cemburu yang bukan pada tempatnya. Cemburu dalam Islam hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama. Selain ini nggak boleh. Nggak boleh cemburu sama mertua, karena memang suami ibu harus bakti dengan ibunya. Gak boleh cemburu sama mertua, ini bukan tempatnya. Cemburu sama adik ipar, karena adik ipar dibeliin jam tangan baru saya enggak, dibeliin HP baru saya enggak, ini gak tepat. Itu adiknya, biar ibu cerai sama dia sampai mati itu tetap namanya sama, bin fulan dan binti fulan, gak bisa diganti. Dia punya saudara, dia punya keluarga. Jangan salah tempat nih. 5 hadis Nabi SAW tentang cemburunya Aisyah. Ini saya sering luruskan, banyak orang subhanallah menyalahkan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Aisyah aja cemburu. Salah ini. Kalau ada kasus terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasus yang sedang terjadi ada historinya, maka yang diambil hukum bukan historinya. Final daripada histori itu apa? Apa keputusan Nabi dari kejadian itu? 5 riwayat tentang cemburunya Aisyah. 4 Nabi SAW marahin, tegur, Aisyah minta maaf. Yang 1 Nabi SAW tidak tegur secara langsung, tapi Aisyah pun merasa bersalah. Artinya cemburunya semua tertolak dalam rumah tangga. Jangan cemburu kecuali pelanggaran agama. Kalau yang bukan pelanggaran agama, jangan, gak perlu. Itu merusak konslet. Riwayat pertama, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pernah Nabi SAW lagi duduk berdua sama Aisyah di siang hari, tiba-tiba ada yang salam. Maka Nabi SAW kaget berdiri. Ternyata karena orang yang salam seorang wanita yang suaranya persis seperti suara Khadijah. Maka beliau kaget. Berdiri lalu melihat, ternyata di depan pintu itu dibuka adiknya Khadijah bersama dengan sahabat dekatnya Khadijah, perempuan juga yang sering mengunjungi Nabi SAW dengan Khadijah waktu masih di Mekah. Maka Nabi SAW begitu lihat kaget. Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, buatkan makanan, hidangkan sesuatu buat tamu nih." Lalu disuruh Aisyah menyampaikan dengan istri Nabi yang lain. Datanglah mereka rame-rame menyiapkan makanan, melayani tamu, tapi mereka masih belum tahu siapa orang ini gitu. Sampai tamunya pulang. Begitu udah pulang, udah bubar, Aisyah duduk dengan Nabi SAW lagi berdua. Lalu Aisyah bertanya, "Rasulullah, siapa sih tadi dua perempuan itu begitu luar biasanya Anda menghormati?" Kata Nabi SAW, "Yang satu adiknya Khadijah, yang satu sahabat dekatnya Khadijah yang selalu mendatangi kami waktu masih di Mekah dulu." Tiba-tiba Aisyah cemburu waktu itu. "Ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya dan sudah masuk dalam kuburan, sementara Allah sudah gantikan Anda wanita Quraisy yang lebih baik," maksudnya dirinya gitu. Perasaan lagi nih. Ini bicara perasaannya. Jadi dianggap ini Khadijah sudah meninggal, sudah selesai. Apa kata Nabi SAW? Lihat, ini historinya ya. Cemburunya Aisyah tentang Khadijah. Maka kata Nabi SAW, "Demi Allah, tidak ada yang menggantikan Khadijah, wahai Aisyah. Dialah yang telah beriman kepada saya di saat orang-orang masih belum ada yang beriman." Memang betul Khadijah wanita pertama yang beriman. "Dialah yang telah membantu saya dengan hartanya di kala dakwah ini masih butuh perjuangan. Dialah yang Allah karuniakan anak darinya yang saya tidak diberikan dari istri yang lainnya." Maka Aisyah pun merasa bersalah karena ini hujjah, ini kebenaran. Nabi SAW selalu jawab kebenaran, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Aisyah minta maaf. Yang dijadikan hukum apa? Histori cemburunya Aisyah atau teguran Nabi? Hah? Teguran Nabi dong. Sejarah tadi, histori tentang Aisyah cemburu tuh gak bisa dijadikan hukum. Karena Nabi SAW habis itu tegur dan Aisyah minta maaf. Berarti yang jadi hukum apa? Teguran Nabi SAW. Itu ilmunya di situ. Banyak orang salah paham, Aisyah aja cemburu, gak lihat. Ini historinya, hukumnya penentuan dari Nabi SAW. Kalau Nabi iakan berarti boleh, kalau Nabi tegur berarti tidak boleh. Berarti tidak boleh cemburu nih, gitu kan? Karena ini memang orang yang pernah terlintas. Misal maaf, ada ibu-ibu nikah sama duda misalnya. Lalu si suami ini ceritain, "Dulu waktu saya sama istri itu saya makan ini." Jangan cemburu. Lo nikah sama duda, dia punya histori hidupnya. "Oh iya, sekarang mau saya buatin juga enggak? Dulu saya makannya sayur asem. Mau saya buatin sayur asem juga?" Gitu aja. "Wah, masa masih dikenang tuh orang? Masa begini, masa begitu?" Loh, nikah sama duda, orang sudah punya, gimana cara? Enggak boleh disalahin. Enggak boleh disalahin, karena dia memang cerita. Kadang-kadang kalaupun dia bukan duda, dia masih bujang, "Dulu di rumah ibu saya makan sayur ini." Wah, langsung cemburu lagi sama mertuanya. Nah itu, makan aja di rumah ibu kamu. Pengalaman gue ya. Alhamdulillah ada contoh. Loh enggak, ini contoh yang benar. Biasanya begitu. Jangan. Apa yang dia sampaikan berarti dia sedang mau dekat dengan ibu, menyampaikan apa yang dia suka. Tangkap positifnya. Oh, berarti dia suka sayur itu. Ya udah, saya buatin ya. Kita buatin yang lebih hebat supaya dia suka. Kalau kita mau hapus dari memori dia, susah, enggak mungkin, gitu kan. Ini riwayat yang pertama. Ya, enggak boleh cemburu. Histori bukan patokan hukum, teguran Nabi yang jadi hukum. Riwayat yang kedua, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofia binti Huyai. Ini dulu turunan Yahudi. Kebetulan memang Aisyah sama Sofia memiliki kulit yang putih dan terkenal kecantikannya. Nabi SAW itu kalau dari rumah Sofia, biasanya siang ke rumahnya Aisyah, gitu kan. Aisyah lalu cemburu. Baru Nabi masuk, langsung Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda masih terus saja datang ke rumahnya anak Yahudi yang pendek dan kerdil itu. Begitu bahasanya. Jadi karena cemburunya terbawa itu. Apa yang terjadi coba? Ini historinya. Lihat hukumnya. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat dengan mengatakan Sofia kerdil. Kau telah mengucapkan kalimat kalau ditaruh di air lautan, rusak tuh lautan. Artinya dosamu berat, gitu kan? Aisyah langsung minta maaf. Nah jadi, yang mana jadi hukum? Cemburu atau teguran Nabi? Teguran Nabi SAW. Ini masalahnya, banyak ustad-ustad pun mengatakan Aisyah aja cemburu. Loh, subhanallah. Seakan-akan Aisyah disalahin. Aisyah di sini menjadi penyebab hukum kita faham. Sebagaimana kalau ada beberapa sahabat yang melakukan kasus, kemudian ditegur, turunlah hukum, kita faham, gitu kan? Jadi kita bukan melihat historinya, itu cuma sekedar kenangannya, kisahnya, penyebab, tapi hukum teguran Nabi SAW. Nabi bolehkan atau tidak? Riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, cemburu Aisyah di malam nisfu Sya'ban. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, bahwasanya satu malam pernah pas malam 15 Sya'ban, Nabi SAW lagi tidur, memang malam itu malamnya Aisyah, gitu kan? Lalu Aisyah kaget tengah malam, lihat Nabi SAW gak ada di sebelahnya, tiba-tiba cemburu. Pakai baju, kemudian datangin semua istri Nabi yang lain, diketukin, Nabi ada gak? Nabi ada gak? Nabi ada gak? Satu-satu, ternyata semua gak ada. Mereka bilang, kan malam ini malam kamu, bagaimana Nabi datang ke kami? Gak mungkin, gitu kan? Maka Aisyah buru-buru ke masjid. Ternyata Nabi SAW lagi sholat tahajud. Lagi di masjid, lagi sholat. Nah Nabi SAW waktu lagi sholat, begitu salam, tahu ada Aisyah di sebelahnya dan nafasnya lagi engah, terengah-engah. Buru-buru ke masjid. Gitu kan? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi. Ini malam nisfu Sya'ban. Malamnya sholat malam ini. Aisyah merasa bersalah. Gitu kan? Minta maaf, sudah 3 riwayat. Ini cuma 5 riwayat masalah cemburu nih. Tiga-tiganya sudah ditegur. Yang keempat, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Maria. Maria istri yang lain, yang dari Mesir. Maria ini tahu kalau Nabi SAW paling gemar makan madu. Jadi setiap datang ke sana, Nabi selalu dihidangkan madu. Dan kita tahu kalau madu dikonsumsi tidak akan ada bau mulut, gitu kan. Nah, Nabi SAW konsumsi madu dan juga tradisi beliau sebelum masuk ke rumah selalu menggunakan siwak. Kalau kita pakai sikat gigi mungkin sekarang ya, itu selalu agar bau mulutnya wangi pada saat ngobrol sama istri, mungkin dia akan ciuman dan seterusnya. Itu tradisi Nabi SAW. Maka Nabi selalu menjaga. Maka Aisyah tahu kalau ini di rumahnya Maria selalu dikasih madu. Karena Nabi SAW kadang cerita, dia datang ke rumah sebelahnya. Rumah sebelahnya ini Hafsah. Kebetulan orang yang hampir sepadan umurnya, beda 2 tahun 3 tahun sama Aisyah, jadi masih muda juga datang ke situ. Katakan, hai Hafsah, kalau Rasulullah SAW datang nanti di rumahmu, bilang mulutnya bau. Kata Hafsah, kenapa? Karena dia dari rumahnya Maria makan madu. Kamu sama saya nggak punya madu, kita nggak bisa hidangin. Kan itu. Jadi biar Nabi SAW nggak makan madu lagi rumahnya Maria. Baiklah, Hafsah setuju. Gitu kan? Ini bertaun dalam hal yang tidak baik nih. Jadi akhirnya Aisyah pulang ke rumahnya sudah sepakat. Ini kan tetangga-tetanggaan, istri Nabi kebanyakan tetangga-tetanggaan. Yang satu-satunya jauh cuma Maria, memang agak jauh di pinggir kota Madinah rumahnya, gitu kan. Maka Nabi SAW datang ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, baru masuk ya Rasulullah mulut Anda bau. Kok bisa? Saya sudah pakai siwak. Gak mungkin orang sudah sikat gigi segar kemudian bau. Dan saya cuma makan madu. Pokoknya bau ya Rasulullah. Rasulullah sudah tahu ini ada masalah nih. Ini pasti permainan lagi nih. Baiklah, Nabi SAW keluar. Karena biasanya siang hari beliau memang mendatangi rumah-rumah istrinya, gitu kan. Datang ke rumah Hafsah. Hafsah juga baru masuk, ya Rasulullah mulut Anda bau. Loh, saya enggak, saya sudah pakai siwak. Saya juga udah cuma makan madu. Pokoknya bau ya Rasulullah. Rasulullah SAW sudah tahu ini ada masalah berdua ini. Rasulullah enggak ke rumah yang lain lagi, langsung ke pinggir kota Madinah, kemudian duduk memikirkan, ini kenapa sih mereka ini buat gini, gitu kan. Seperti itulah bahasanya. Lewat seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, ada apa? Gitu kan. Bisakah saya bantu? Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Enggak boleh lagi umatku minum madu. Gitu kan. Langsung pada saat itu Jibril bawa ayat surat Tahrim ayat 1. Hai Nabi, kenapa berani-berani kau haramkan madu hanya karena mencari ridho istrimu? Mendengarkan ayat ini turun, Aisyah dan Hafsah minta maaf. Langsung minta maaf, enggak berani lagi. Gitu kan? Yang terakhir ini empat-empat. Ingat, empat riwayat semuanya permintaan maaf dari Aisyah dan historinya karena cemburu yang salah. Hukumnya adalah teguran Nabi SAW, tidak membolehkannya. Enggak ada lagi mulai hari ini cemburu dengan mertua, dengan ipar, dengan perlu. Kecuali pelanggaran agama ya lain. Maksudnya dia bergaul bebas, nah itu haram, enggak boleh tegur. Ada sembarangan orang telepon yang memang betul-betul bisa berbahaya bagi rumah tangga, itu lain. Riwayat yang kelima adalah riwayat cemburunya Aisyah dengan Ummu Salamah. Radhiyallahu anha ajma'in. Ummu Salamah pernah, Ummu Salamah ini istri Nabi yang paling tua umurnya. Yang lain semuanya itu tidak tua, gitu kan? Karena semalam ada yang tanya saya di pengajian di Blok M Square itu, "Ustaz, katanya kalau ada yang mau menikah lagi, mungkin ini dari ibu-ibu pertanyaannya gitu. Nabi kan menikahnya sama janda-janda tua semua. Jadi kalau suami mau nikah, silakan nikah sama janda-janda jelek tuh." Gitu pertanyaan kertasnya. Ini saya bilang sudah jelas nih, ini dari ibu-ibu. Dan saya sudah tahu bagaimana menangani ibu-ibu ini, perasaan terus. Saya bilang gini, riwayat yang kisah yang mengatakan istri Nabi semua tua itu enggak benar. Satu-satunya istri Nabi yang tua hanya Ummu Salamah. Yang lainnya semua masih muda, cuman memang janda, gitu kan? Rata-rata dinikahi oleh Nabi SAW umurnya di bawah 30 tahun semua itu. Khadijah lain, kita sudah meninggal. Khadijah kan waktu di Mekah sendirian. Enggak ada madunya Khadijah. Waktu menikah umur 40 tahun. Menikah dengan Nabi SAW di umur 40 tahun, Nabi SAW umur 25, beda 15 tahun waktu itu. Dan Nabi SAW dikaruniai 6 orang anak dari Khadijah, gitu kan? Setelah itu masih melahirkan. Baik, kita bicara ini fase Madinah. Istri-istri Nabi setelah poligami, gitu kan? Setelah kasus poligami, karena di Mekah tidak ada poligami selama Khadijah masih hidup. Waktu Khadijah sudah meninggal, maka Nabi SAW menikahi dua wanita sekaligus, Aisyah dengan Sauda. Ini dengan waktu yang bersamaan. Jadi kita lihat Ummu Salamah ini satu-satunya istri Nabi yang memang yang berumur. Dan beliau sangat bijaksana. Orangnya itu dewasa. Orangnya sangat dewasa karena sudah berumur. Jadi tidak ada ikut-ikutan dalam kasus cemburu-cemburuan nih. Gitu kan. Ummu Salamah pernah memberikan hadiah senampan kurma ke rumah Aisyah. Niatnya baik. Karena waktu itu Nabi SAW lagi duduk di rumah Aisyah, niatnya supaya dimakan berdua sama Nabi SAW. Niatnya baik, gitu kan. Waktu tiba nampan tersebut dan yang bawa pembantunya Ummu Salamah, Aisyah lihat, gitu kan. Ini pembantu Ummu Salamah, langsung cemburu lagi. Cemburunya ini, masa orang ini sudah tahu waktu saya kok masih mengganggu? Padahal sebenarnya dia tidak tangkap nih maksudnya. Makanya jangan pakai perasaan, pakai pikiran. Ini kalau perasaan, su'bon terus orang, gitu kan. Akhirnya ditepis lah, Aisyah langsung berdiri, langsung ditepis nampan itu, berantakan semua kurmanya. Kata Nabi SAW waktu itu, ini hadis yang, ini riwayat yang kelima ya. Kata Nabi SAW kepada pembantunya Ummu Salamah, pungutlah kurma-kurma ini, ibumu lagi cemburu. Udahlah. Itulah. Akhirnya Aisyah malu sendiri, Aisyah ikut mengumut kurma itu. Dan akhirnya dimakan juga gitu kan. Yang jadi hukum yang mana? Histori atau penentuan? Penentuan Nabi SAW. Jadi tidak ada cemburu kecuali pelanggaran agama terjadi. Ini akan lebih meringankan hatinya ibu-ibu. Luar biasa tenang hatinya kalau ini selamat. Ya. Lah makanya diperbaikin. Insya Allah bisa. Kan dibilang sini, walaupun kamu sudah menikmati waktu dengannya, tetap dia masih bengkok, masih bawa perasaan. Tapi bisa diluruskan oleh laki-laki itu, gitu kan? Dia harus bisa memperbaiki itu. Ini hadis 1045. Kita masuk 1046. Wa an Jabirin, di sini tentu tidak ada radhiyallahu anhu, saya sebutkan radhiyallahu anhu qal kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah falamma qadimna al-madinata dhahabna linadkhul faqala amhilu hatta tadkhulu lailan ya'ni isya likai tamtashitu sya'itha wa tastahidda al-mughiba muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil bukhari idza atala ahadukumul ghaiba fala yatruk ahlahu lailan. Jadi ini adab ya, kalau laki-laki baru datang dari safar. Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, peperangan ya, pulang dari peperangan. Ketika kami kembali ke Madinah, kami segera berangkat untuk menuju ke rumah kami masing-masing, menemui keluarga, misalnya menemui istrinya. Maka beliau bersabda, bersabarlah sampai kalian masuk ke Madinah pada waktu malam, yakni waktu Isya. Waktu itu kebetulan sudah masuk waktu maghrib, dekat waktu maghrib. Nah, sahabat-sahabat ini begitu lihat pintu gerbang Madinah, sudah buru-buru mau pulang ketemu dengan istri-istri mereka. Biasanya kalau peperangan soalnya agak lama, bisa sebulan, bisa dua bulan mereka gak kembali gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, tenanglah, berhenti dulu, perlambat langkah kalian, masuk ke rumah nanti Isya. Nanti kita jelaskan kenapa. Agar wanita-wanita yang kusut rambutnya dapat bersisir, dan wanita-wanita yang ditinggal lama dapat berhias diri. Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Bukhari, apabila salah seorang di antara kalian lama menghilang safar, janganlah ia mengetuk keluarganya pada waktu malam. Baik, kita masuk kepada penjelasan hadis. Yang pertama, dianjurkan agar setiap suami kalau datang dari safar menginformasikan ke istrinya. Kalau zaman dulu, ini tadi ada dua masalah dalam hadis, ada dua kasus dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya pulang dari peperangan, gitu kan? Pas tiba di gerbang Madinah menjelang maghrib, Nabi SAW tahan mereka, suruh tahan, jangan masuk dulu sampai Isya. Tujuannya adalah berita tentang pasukan sudah datang tersebar dulu, sehingga semua istri sahabat ini tahu kalau suami mereka sudah pulang, gitu. Dan mereka punya kesempatan untuk berdandan, merias diri, gitu. Dan saya sudah jelaskan kemarin ibu-ibu sekalian, laki-laki itu sangat berpengaruh pada kejiwaannya, penampilan mata, kasus perut, dan kasus kemaluan. Ini pekah sekali buat mereka. Pekah. Kalau dia belikan ibu baju atau dia sebutin warna yang dia suka, ibu pakai, itu luar biasa bahagianya dia. Gitu kan? Tapi kalau dia bilang, maaf saya suka warna merah, ibu pakai kuning, ibu pakai putih. Dia suruh rambutnya digini ya, dipanjangin ya, enggak, sengaja potong pendek. Jadi kasus penampakan mata ini mungkin bagi ibu gak terlalu penting, bagi laki-laki luar biasa kedudukannya. Ini luar biasa, pengaruhnya luar biasa pada kejiwaan. Yang kedua, masalah makanan, perut. Saya sudah kasih contoh kemarin, sayur kacang hijau lah, apalah, macam-macam. Ini kalau dia suka, buatin aja. Gak usah bilang, kamu gak bosan ya makan itu terus, gak usah. Hidangkan, buatin. Kalau ibu pengen sesuatu, tambah aja menunya, udah selesai. Biarin favoritnya di situ ada. Suka gado-gado terus ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Tambah menu yang lain, oke. Dengan yang ketiga, masalah biologis. Dia kalau butuh nggak bisa ditunda, susah. Nanti larinya ke emosi, larinya ke macam-macam. Memang nggak bisa laki-laki. Ini sudah fitrah, jangan dibantah. Pahamin masalah ini, maka akan aman hubungan dengan pasangan, gitu kan? Makanya di sini hikmah kenapa Nabi SAW suruh tunda masuk biar mereka dandan. Sekali saja dia lihat rambutnya istrinya kusut, itu nanti dia jadikan itu sebagai patokan, gitu kan? Seperti ah dia kayaknya kalau saya datang lagi nggak rapi lah, gitu. Beginilah, gitu kan? Karena berpengaruh masalah pandangan mata. Makanya kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan selalu senang, terhibur. Dan kalau kau memerintahkan sesuatu, dia selalu mematuhimu. Tentu pada hal yang tidak berbau pelanggaran. Karena ini berhubungan dengan karakternya. Kasus yang kedua dalam hadis ini adalah di mana Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang di antara kalian datang dan sudah terlalu malam, maka sebaiknya dia tidak mengetuk pintunya. Maksudnya di sini adalah istrinya sudah tidur jam 2 malam, jam 3 subuh ya. Itu sudah luar biasa. Maka mungkin istrinya sudah tidur. Orang kalau bangun tidur akan berantakan, akan sulit. Apalagi kalau tiba-tiba diketuk, dia buka, gitu kan? Akan berpengaruh. Maka di sini lebih baik dia menunda. Mungkin dia istirahat di mana, gitu kan? Tapi ini pun yang kasus yang kedua, kata ulama, ini dalam keadaan kalau dia di zaman dulu karena belum bisa menginformasikan. Kalau kayak zaman sekarang sudah gak ada masalah. Karena misalnya diberitain saya mau datang jam 3 subuh ya, misal. Kemudian mungkin istrinya bilang, nanti kalau sudah mendarat pesawatnya telepon saya dulu ya. Jadi sudah ada kontak, maka si istri sudah siap-siap 15 menit sebelumnya, setengah jam mungkin bisa. Tapi zaman dulu kan enggak. Emang orang tahu kalau suaminya datang kalau sudah diketuk pintu. Secara otomatis tadi dia enggak sempat kumur-kumur, dia enggak sempat sisir rambutnya, maka berpengaruh. Dan ini membahas masalah bab nikah nih. Ini masalah pergaulan antara suami istri. Karena ini semua berpengaruh. Ini semua berpengaruh, gitu kan? Ini laki-laki beda sama ibu-ibu. Laki-laki itu kalau lama safar, lama gak ketemu istrinya, luar biasa. Seperti orang yang kelaparan menyerang, gitu kan? Itu umumnya. Gak usah dibayangkan. Saya menceritakan tentang kasuistik. Tapi biasanya begitu. Ulama mengatakan laki-laki kalau lama ghaib dari safar dan dia pulang ke rumahnya, maka dia sudah tidak mau tahu keadaan istrinya, gitu kan? Karena memang susah. Kebutuhan biologisnya berpengaruh kepada pikiran, bahkan sampai sebagian ulama fikih mengatakan laki-laki yang tidak melampiaskan biologisnya berpengaruh pada keterangan penglihatannya, bisa buram matanya. Loh iya, sampai pada tingkat itu. Dan ini bahasan ini dalam masalah fikih, beda dengan ibu-ibu biasa saja, gitu kan? Tidak ada sesuatu yang berpengaruh. Ibu safar seminggu balik lagi ya biasa aja lah, gitu kan? Biasa, tapi dia enggak, seminggu, dua minggu lain, sebulan, waduh lebih parah dia. Jadi makanya harus mengerti, ini makna daripada hadis, ya. Ini makna dari hadis. Enggak usah mengingat kenangannya ya, nanti diterapin silakan. Ya. Baik, ini hadis, ya. Ya kalau sudah bisik-bisik itu biasa ceritain kenangan, pengalaman. Sudah, enggak apa-apa. Saya enggak perlu dengar. Baik, jadi hadis ini sebenarnya tujuannya adalah masalah menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena sangat pekah bagi laki-laki, gitu kan? Bau badan, bau mulut, penampilan itu semua sangat luar biasa berpengaruh bagi dia. Subhanallah, kalau perempuan itu mungkin karena cinta sama suaminya, mungkin suaminya pulang kerja dalam kondisi belum mandi terus ngajak hubungan, mungkin dia layanin saja. Ya sudah, ini karena suka. Kadang-kadang subhanallah bau keringat suaminya jadi wangi bagi dia. Iya, ada. Iya, bukankah ada wanita kalau hamil suka cium bau badan suaminya? Ada kan gitu. Jadi memang dia itu lain. Perempuan karena tadi masalah perasaan dia larinya ke situ. Kalau laki-laki enggak. Sedikit dia cium bau keteknya enggak enak ini. Jadi masalah nih. Sedikit dia cium ada bau mulut enggak enak, ini jadi masalah buat dia nih, masalah besar gitu. Jadi masalah, makanya Nabi SAW mengingatkan hadis ini ya. Ini hadis yang berbicara. Biarkan dia menyisir rambutnya, biarkan dia berhias, berhias semua masuk. Mengumur-kumur dan seterusnya itu semua hal yang mendasar. Jadi tujuannya untuk menjaga ya, hal yang dilakukan atau menjaga hubungan antara keduanya. Nah, hadis selanjutnya 1047 mengingatkan tadi yang saya bilang, jangan mengenang, jangan menyebut kenangan-kenangan dengan orang lain. Enggak boleh cerita. Jadi, kalau Allah berikan ibu suami yang masya Allah memenuhi kebutuhan materi, memenuhi kebutuhan biologis, memenuhi apalah ya, curhatnya ibu semua didengar, diam udah alhamdulillah cukup. Jangan tiba-tiba majelis begini terus kumpul, oh suami saya begini, wah luar biasa. Sampai diceritain urusan ranjang. Ini gak boleh. Karena yang terjadi, kalau ada ibu-ibu di situ yang hadir suaminya tidak begitu, apa yang terlintas di benaknya? Bisa dia mengganggu suaminya, ini orang yang cerita. Itu kan? Itu yang banyak terjadi tuh. Jadi kalau ibu lihat kenapa ada kasus di Jakarta, saya sampai kaget tapi ternyata ada di lapangan gitu kan. Ada orang sampai merebut istri suami sepupunya sendiri, gitu kan? Gara-gara rupanya ini ada kasus nih, sering kalau kumpul ngobrol-ngobrol di antara sepupu, wah ceritain macam-macam tentang suaminya. Ini nggak ada suaminya nggak begitu. Yang terjadi setiap ketemu suami sepupunya selalu membayangkan apa yang diceritain oleh sepupunya ini, macam-macam. Apalagi kalau sampai pada hal-hal yang peka, urusan ranjang dan segalanya, dia terbayangkan. Maka digoda oleh setan untuk mengganggu, gitu kan? Akhirnya terbukalah pintu-pintu itu dan akhirnya cerai sama orang ini, nikah sama orang ini, kacau balau semua rumah tangga gara-gara itu. Sama sebaliknya, laki-laki juga begitu. Allah berikan kelebihan fisik, kelebihan pelayanan dari istrinya, udah, lisannya cuma alhamdulillah cukup, alhamdulillah. Gak usah cerita. Kalau dia cerita sama teman-temannya laki-laki, kemudian laki-laki itu tidak punya istri yang sama, apa yang terjadi? Dia akan ganggu istrinya orang ini. Akan terbuka pintu syaitan nih. Oh ternyata orang itu begini ya kalau dirancang, dibayangin ya macam-macam. Maka gak boleh. Gitu kan? Inilah yang akan dibahas dalam hadis 1047. Kita dengarkan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syarra an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawmal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'ati wa tufdi ilay thumma yanshuru sirraha. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling jelek derajatnya, di sini maksudnya orang yang paling buruk sebenarnya, lebih tepat orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang bersetubuh dengan istrinya kemudian ia membuka rahasianya, dia menceritakan. Jadi ini sebuah dosa sendiri, ya. Ada sebuah riwayat yang lain, tapi saya tidak tahu di sini ada hadisnya atau tidak. Tapi riwayat yang saya ketahui riwayat Imam Bukhari, di mana Nabi SAW berkata, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan apa yang dilakukan oleh pasangannya semalam, gitu kan? Maka seorang sahabat Zainab radhiyallahu anha berdiri dan berkata, ya Rasulullah, benar tuh, kaum perempuan lakukan dan kaum laki-laki melakukannya. Mereka saling cerita tuh, istri saya begini, suami saya begini, mereka saling cerita. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan, karena perumpamaan dia seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalanan. Lalu dia menggaulinya di depan orang semua menyaksikan. Karena kalau dia menggambarkan kan berarti sama saja dia sedang memperlihatkan. Kan gitu. Cuma bedanya tidak melihat secara langsung, tapi orang sudah tahu, oh begini, ada yang sampai detail luar biasa gitu. Orang menceritakan, maka ini tidak dibolehkan dan ini dosa sendiri. Selain mengancam rumah tangganya, juga dosa sendiri. Bahkan Imam Adz-Dzahabi memasukkan dalam dosa besar, nggak boleh. Gitu kan? Jadi tidak boleh. Kalau Allah berikan kelebihan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada teman-teman ibu yang kebetulan cerita, oh saya kemarin mau beli ini tapi suami saya belum kasih, ya sudah. Kita alhamdulillah tahu kalau kita dikasih, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Kalaupun dia minta nasihat, kita nasihat agar dia sabar dan seterusnya. Pokoknya jangan sampai kelebihan-kelebihan yang kita ceritakan. Karena juga ada penyakit mata namanya ya, ain. Pernah saya ceritakan itu berbahaya. Banyak rumah tangga rusak karena penyakit ain. Banyak usaha bangkrut karena penyakit ain. Bahkan banyak orang meninggal selain ajal sebabnya itu karena ain. Kata Nabi SAW dalam hadis, kebanyakan umat saya meninggal karena ain. Ain itu penyakit mata panas. Kalau hatinya sering hasud, naudzubillah, itu berpengaruh pada pandangan matanya. Saya sudah pernah kasih contoh, anak kecil, anak bayi yang lucu misalnya, gitu kan. Kemudian dilihat oleh banyak orang-orang, oh lucu ya gini, tapi hatinya hasud. Anak itu tiba-tiba sakit tuh malamnya. Gelisah, gak bisa tidur, dan seterusnya. Ini memang ada. Kata Nabi SAW, inna lil aini lal haq. Mata panas itu benar ada. Gitu kan, gak boleh. Jadi kalau ada yang bunyi-bunyi, kendaraan kita, rumah kita, hubungan suami istri, apalah segala, kita selalu mengatakan Masya Allah. Riwayatnya mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Gitu kan? Jadi itu sesuai dengan keinginan Allah lah. Maka itu akan menepis hasutnya dia. Nah biasanya terbuka ain ini justru karena seringnya kita menceritakan. Jadi gak usah cerita, gak perlu. Gak perlu. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus dijaga. Ini hadis 1047. Kita masuk hadis 1048 tentang masalah hak dan kewajiban, tapi ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini hadisnya. Wa an Hakim ibn Muawiyah an abihi radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah ma haqqa zawji ahadina alayhi qala tut'imuha idha akalta wa taksuha idha iktasaita wala tadrib alwajha wala tukabbah wala tahjur illa fil bait. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa 'allaqa al-Bukhari ba'dahu wa shahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Hakim bin Muawiyah dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Apa yang dia harus berikan kepada istrinya? Beliau menjawab, engkau memberinya makan jika engkau makan, artinya semampumu. Engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah. Ini keliru ini. Wala tahjur illa fil bait, bukan jangan menemani tidur. Hajar itu justru tidak menemani tidur. Ya, jadi di sini ditambah tidak. Jangan tidak menemani tidur. Ada tidaknya. Jangan tidak menemani tidur kecuali dalam rumah. Karena ada hajar namanya ya. Dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, Wallati takhafuna nushudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ayat ini menjelaskan, kalau wanita yang kalian takut nushudnya, nushud itu membangkang, disuruh lakukan perbuatan yang Allah perintahkan, dia gak mau. Kan suaminya bertanggung jawab ya. Istri gak bertanggung jawab. Kalau suaminya buat salah, dia cuma ingkar-mungkar secara umum, tapi tidak ada tanggung jawab. Kalau suami tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Kalau kalian takut nushud, pelanggaran wanita terhadap hukum-hukum Allah, maka fa'iduhun, ingatin. Gak boleh, haram, gini, ingatin. Gak mau, wahjuruhunna fil madaji'. Boikot mereka diranjang, gitu lah. Jadi jangan digaulin, dibalik belakangin, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan pindah kamar si suami. Jadi ini hajir namanya, tidak menemani tidur, ya. Tidak melayani biologis, ya. Tidak mengajak ngobrol, itu namanya hajir. Kalau juga tidak mau, tetap membangkang, tetap keluar rumah tanpa izin, tetap melakukan pelanggaran agama, nggak mau sholat, nggak mau tutup aurat dan seterusnya, maka boleh dipukul. Tapi pukulannya kata para ulama masuk dalam makna darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak menyisakan bekas. Sebagian ulama memberikan contoh dengan mengambil kayu siwak yang dipukulkan ke tangannya, gitu kan? Mungkin pakai jari, kamu udah salah, gitu kan? Jadi bukan nampar, bukan nendang dan seterusnya. Ini luar biasa. Saya kaget ada sebagian istri sudah memar-memar di box seperti lagi main tinju. Kenapa enggak masuk di ring aja, gitu kan? Sekalian kasih sarung tinju, betak berantem deh, gitu. Ini ngapain pukul-pukulan ini, gitu kan? Ini semua dari syaitan, ini karena ketidakfahaman terhadap agama. Ini gak boleh. Orang kalau faham agama insya Allah jauh dari itu. Jadi yang dimaksud dari hadis ini adalah, dan dia, dan jangan tidak menemani tidur. Hajar maksudnya. Jangan sampai engkau meninggalkan ranjang dan tidak menggauli dia, kecuali di rumahmu. Gak boleh di luar. Misal lagi nginap di rumahnya mertua, gitu kan? Kemudian dia pindah kamar, tuh gak, artinya tidak boleh orang lain tahu. Harus tertutup, tidak boleh kecuali di rumahmu. Itu yang dimaksud di sini. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita adanya kewajiban suami dan hak istri. Kewajiban suami adalah yang pertama memberikan makan dan minum serta pakaian semampunya yang dia mampu. Kemudian juga yang kedua, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menjelek-jelekkan. Yukabbah ini ngucapin kata-kata yang menghina, menjatuhkan, apalah. Kau memang dasarnya dari keluarga begini. Na'udzubillah, ini gak boleh. Gitu kan. Kau memang begini, kau memang begitu. Oh memang masa lalu kamu begini. Enggak. Termasuk selain jangan cemburu buta tadi yang saya sebutkan, juga jangan pernah menyebut-nyebut masa lalu. Gak perlu. Gak bisa. Sekarang ya sekarang. Gak boleh. Gitu kan. Ada salah satu kakak ipar saya, kebetulan suami dia memang kerja di sebuah kantor yang masih bercampur baur gitu kan. Memang suaminya masih umum lah. Dan dia seorang pengacara ya, dan punya banyak program-program deh. Mah bukan pengacara, apa sih, dia kerja di sebuah media sosial yang ngumpulin data-data dari masyarakat gitu kan. Ringkas cerita adalah dia cerita, dia bilang, "Ini saya kalau datang ke acara," kebetulan dia cerita sama istri saya sampaikan kepada saya gitu. Dia bilang, kalau lagi datang ke acara kantor, sering kali teman-teman kantornya suami saya ini godain saya. Dia bilang, oh kamu istrinya si fulan ya? Oh itu dulu mantan saya tuh. Kata teman-teman perempuannya si suaminya ini. Gitu ya. Tapi perhatikan, bagaimana bijaksana dia menjawab. Oh iya, itu kan dulu, sekarang suami saya. Selesai. Gitu kan. Orang itu jadi gak bisa ngomong. Tapi kalau orang salah nih, dia berbahaya nih. Dia pendam, pulang ke rumah, oh kau rupanya begini ya. Masa lalu mau diapain masa lalu? Orang dulu pernah lakukan. Umar bin Khattab dulu pemabuk, gitu kan? Tapi setelah sekarang lain. Lihat sekarangnya, bukan dulunya. Ini penting ya. Apa yang kita depan mata kita? Kalau ada orang baik depan mata kita nih, pasangan kita baik. Lalu ada orang ceritain macam-macam, itu cerita dia. Gak usah terpengaruh. Dan depan mata saya ini kok, gitu kan? Ya udah ini saja. Karena dalam Islam hukumnya hukum zahir, yang kelihatan depan mata saja. Kita gak perlu menghakimi yang lain. Ini penting ya. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya laki-laki harus memberikan hak istrinya. Ini kewajiban dia. Pakaian, makanan dan seterusnya, dan saya sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan kalaupun dia menghukum, dia tidak boleh menghukum dengan memukul wajah atau menjelek-jelekan, termasuk menyebut-nyebutkan masa-masa lalu, kesalahan-kesalahan. Dan kemudian juga tidak boleh menghajar, memboikot, diranjang kecuali di rumah. Pelajaran yang lain yang kita bisa ambil adalah bagaimana Nabi SAW dalam agama yang dibawa oleh beliau ini, yang mulia dari Allah SWT, menjaga keharmonisan rumah tangga. Sampai pada tingkat ibu-ibu sekalian, kalau ada suami istri bercerai dan jelas si istri ini tahu dia yang salah, suaminya bukan suka mukul, bukan kasar, bukan pemabuk, lalu kemudian terbawa perasaan, dia minta cerai, suaminya juga emosi ceraikan. Maka di masa iddah, kalau si istri yang salah, 3 bulan menunggu masa haid itu, itu justru dianjurkan dalam semua buku fikih kita di 4 madhab, agar berdandan, menata rumah, memperbaiki kesalahannya, enggak keluar dari rumahnya. Jangan keluar dari rumah di masa iddah itu. Agar suaminya bisa ridho dan memaafkannya. Karena di dalam masa iddah ini, kalau suami istri itu baikan, baik dengan memaafkan atau kembali hubungan biologis, maka sudah dianggap suami istri lagi. Tidak butuh akad nikah. Tapi kalau sudah lewat dari 3 bulan, 3 kali masa haid, maka harus akad nikah baru. Akad nikah baru pakai wali lagi, seperti nikah baru. 2 saksi, mahar dan seterusnya. Kalau sudah lewat masa iddah, misal sudah cerai setahun misalnya gitu. Nah, tapi kalau enggak, dalam masa iddah, maka itu bisa kembali kapan saja tanpa anda akad nikah. Ini satu hukum juga yang berhubungan dengan tadi. Jadi saking pentingnya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Lapangkan dada kita, ibu-ibu sekalian. Kalau ibu salah, jangan segan mengatakan maafin saya. Dan kalau ibu benar, maafkan. Begitu juga dengan suami tentunya. Saya kalau bicara sama bapak-bapak gitu, anda benar, maafkan yang salah, maafkan istri, maafkan anak. Kalau anda salah, jangan segan mengucapkan saya minta maaf. Karena itu perintah agama, gitu kan? Kita jalankan agama. Ini yang kita bisa ambil dari hadis 1048. Kemudian hadis 1049. وعن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأة من دبرها في قبولها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم متفق عليه واللفظ للمسلم. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, orang Yahudi beranggapan apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dari duburnya sebagai kemaluannya, maksudnya ini menyetubuhi dubur lah ya, maka anaknya akan bermata juling. Lalu turunlah ayat artinya istrimu adalah ladang milikmu, maka datangilah ladangmu dari mana engkau suka. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut Imam Muslim. Di sini ada terjemahan yang keliru dari buku ini. Terjemahan yang sebenarnya adalah orang-orang Yahudi mengatakan siapapun suami yang menggauli istrinya di kemaluannya tapi dengan menunggingkannya, gitu kan? Kesannya seperti dubur tapi sebenarnya bukan. Karena saya sudah jelaskan kemarin, tradisi masyarakat Mekah berhubungan biologis selalu begitu. Tradisi masyarakat Madinah, istrinya yang tidur di bawah, suaminya di atas. Maka beberapa sahabat muhajirin, waktu mereka hijrah ke Madinah, mereka nikah dengan wanita Ansar, mereka ingin menggauli dengan cara Mekah. Ternyata ini ditolak oleh wanita-wanita Madinah, mereka enggak kenal cara itu. Maka kemudian sampai kepada Nabi SAW, lalu turunlah firman Allah ini, wanita itu adalah ladang kalian, maka gaulilah sesuai yang kalian inginkan, gitu kan, sesuai yang kalian inginkan. Orang-orang Yahudi di sini mengatakan, karena pada saat turun firman Allah ini, maka wanita Madinah akhirnya mengiyakan suaminya, mau apapun silahkan, yang penting bukan didubur. Maka orang Yahudi lemparin isu tuh, siapapun yang menggauli istrinya, karena orang-orang Madinah waktu itu tinggal di Madinah, dan mereka juga sudah terbawa dengan arus kebiasaan biologis masyarakat Madinah. Pokoknya gak pernah mengubah cara lain. Mereka cuma istrinya di bawah, suaminya di atas. Mereka gak kenal yang lain. Orang-orang Yahudi pun itu, waktu sahabat muhajirin hijrah Madinah, kemudian mereka mau gauli istri-istrinya, nolak dengan cara seperti itu. Lalu kemudian sampai kemana bisa turun firman Allah, mengingatkan, itu ladang kalian, gaulilah, yang penting bukan didubur, selesai, yang lainnya boleh, gitu kan, yang lainnya boleh. Maka Yahudi mengelemparkan isu, kalau kalian gauli istri kalian dengan cara begitu kayak di Mekah, nanti anaknya juling, gitu. Ini isu saja. Hadis ini menjelaskan masalah itu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dalam hubungan biologis yang saya sudah jelaskan di awal kitab nikah ini, boleh bergaul dengan cara apapun, termasuk yang diharamkan secara individu boleh dilakukan dengan pasangan. Seperti onani laki-laki haram, tapi kalau suami istrinya yang onani kan tidak ada masalah, gitu kan? Boleh beristimta pada saat istri lagi haid, pada saat istri lagi nifas, ya. Ini atau suami dalam kondisi, saya berikan contoh kemarin, lumpuh, tapi istrinya tetap mau berkhidmah, dia punya kebutuhan biologis, maka dia boleh beristimta dengan cara yang dibolehkan, apa saja, gitu kan? Termasuk saya jelaskan kemarin masalah oral seks, gitu kan? Itu dibolehkan di dalam pendapat sebagian besar ulama. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bolehnya bergaul biologis dengan cara apa saja kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan itu ada dua, tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur, ini mutlak. Yang kedua, tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan kalau lagi keluar darah haid atau nifas. Ini yang dilarang. Selain ini maka semuanya dibolehkan, gitu kan? Tentu ada buku-buku yang sudah menulis tentang masalah, dan diantaranya saya sudah bawakan buku Mahkota Pengantin kemarin. Itu ada bab khusus bicara masalah biologis dalam Islam. Bahkan di situ saya melihat buku itu terlalu sangat detail, ya. Dia menjelaskan dengan beragam macam tata cara dari beberapa tradisi suku-suku yang ada, wanita-wanita dari Afrika, dari dan seterusnya lah, ya, yang memang dijelaskan lebih jauh. Baik, hadis ini menjelaskan masalah itu. Yang kedua, diambil pelajaran di sini, tidak benarnya isu yang dilempar oleh orang Yahudi tentang ada pengaruh anak akan juling kalau melakukan hubungan biologis yang dibolehkan dalam agama, itu tidak benar. Maka itu membantah. Tentu sebagian ulama mengatakan yang bisa terjadi penyakit-penyakit justru kalau pelanggaran agama dilakukan. Misal memang menggauli pasangan dari dubur, itu bukan mustahil si laki-laki bisa kena penyakit, ya, bermasalah dengan kelaminnya karena memang ada kotoran-kotoran dan seterusnya, maka itu memang ada bahasan sendiri. Tapi kalau meletakkan di tempat yang Allah halalkan, maka tidak ada masalah. Baik, hadis terakhir kita di pagi ini adalah hadis nomor 1050. Biar angkanya bulat, ya. 1050 bunyinya, wa an ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza arada an yati ahlahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibish shaytana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu ash-shaytanu abada. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian ingin menggauli istrinya, lalu ia membaca doa yang artinya dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami, maka jika ditakdirkan dari pertemuan keduanya itu menghasilkan anak, syaitan tidak akan dapat mengganggunya selamanya. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya khusus bagi laki-laki membaca doa. Dan ini tidak ada kewajiban bagi wanita, si laki-laki yang membacanya. Makanya istri mengingatkan, sudah baca doa, atau belum. Dan dianjurkan laki-laki ini kalau dia sudah tahu mendekati hubungan badan, bukan pada saat akan meletakkan kemaluan di kemaluan, sudah memulai dengan membaca doa. Misal dia sudah merasa memang dia ingin menggauli istrinya, walaupun baru dimulai dengan obrolan, mungkin dia makan sama-sama, dia sudah membaca doa ini, sudah masuk dalam sunnah Nabi SAW. Kalaupun dia tidak jadi bergaul, mungkin karena ada tamu, mungkin karena tiba-tiba ada masalah, halangan misalnya karena harus keluar, ada yang sakit dan seterusnya, maka sudah mendapatkan pahalanya. Sudah mendapatkan pahala. Dan juga ulama mengatakan doa ini dibaca per setiap kali mau berhubungan biologis. Sebagaimana dianjurkan membaca bismillah setiap kali mau makan. Jadi ini berarti setiap saat. Ya, dan saya sudah pernah jelaskan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau mau minum air, beliau selalu membaca bismillah setiap minum dan pada saat meletakkan alhamdulillah. Lalu beliau angkat lagi bismillah, alhamdulillah, terus begitu. Kadang-kadang dalam satu gelas bisa mendapatkan 10 sampai 11 kali mendapatkan pahala karena mengulang-ulanginya gitu kan, sampai 10 dan 11 kali. Itu dianjurkan, itu sangat dianjurkan. Jadi doa ini sangat penting dibaca. Nah. Lalu ulama mengatakan bagaimana kalau seandainya suami lupa dan istrinya yang ingat, istrinya yang membaca. Maka insya Allah kalau dia lupa, sudah masuk, kalau istrinya baca, sudah dapat gitu. Tetapi yang jadi masalah kalau tidak baca sama sekali. Ya, kan? Dua-duanya lupa atau dua-duanya belum tahu. Maka apa yang dikhawatirkan dalam hadis ini kena. Artinya kan di sini dikatakan kalau dia baca dan hamil, maka anak yang lahir tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Di sini ada kata-kata abadan, selamanya. Artinya anak itu dipastikan insya Allah jadi baik, jadi soleh dan soleha. Jadi syaitan tidak akan menyusahkan dia. Sebagian ulama hadis mengatakan ada yang dimaksud di sini syaitan tidak akan menyusahkannya adalah dihubungkan dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari anak Adam lahir kecuali akan ditusuk oleh iblis dengan kukunya sehingga dia menangis. Kalau dalam hukum syar'i menangisnya bayi itu karena gangguan syaitan gitulah. Ini ada hadis yang menjelaskan, ada bahasan sendiri tentunya, tapi seperti itulah. Kata Nabi SAW, kecuali Isa putra Maryam. Kecuali Isa putra Maryam, gitu kan? Ini dalam hadis begitu. Allahu a'lam apa maksudnya, tapi yang jelas kemungkinan kata ulama hadis Maryam alaihissalam berdoa kepada Allah pada saat hamil, inni uidu, ya, artinya gini, saya menjauhkan diri saya dan keluar keturunan saya dari syaitan yang terkutuk. Ya, gitu kan? Jadi dia sudah berdoa dari sebelum melahirkan, maka anaknya selamat dari tusukan iblis itu yang membuat anak-anak menangis gitu. Ini sebuah pendapat ya, yang mengatakan yang dimaksud dengan hadis tadi syaitan tidak akan mengganggunya adalah tidak akan mengganggu pada saat lahir. Tapi makna yang lebih kuat adalah makna yang secara umum selama hidupnya anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Gitu. Itu yang dimaksudkan. Jadi pelajaran pertama kita dianjurkan membaca doa pada saat berurus dan lebih fokus ke masalah kepada laki-laki. Dan gitu. Jadi dia harus selalu mengingat tentang poin ini. Yang kedua, adanya jaminan bagi orang yang membaca doa ini akan selamat dari syaitan. Ada riwayat lain yang menjelaskan, siapa yang lupa atau tidak membaca doa ini, maka syaitan partisipasi dalam biologis itu. Jadi dia pun terlibat dalam kenikmatan biologis, si syaitan itu. Karena syaitan itu bisa ikut ya. Contoh begini, syaitan itu bisa datang dalam mimpi sehingga orang mandi junub, dia junub. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak pernah mandi junub, tidak pernah mimpi junub. Jadi saya kalau di bapak-bapak, saya bilang bapak-bapak kalau mimpi junub jangan dianggap prestasi. Itu gangguan syaitan. Syaitan yang mengganggu itu. Sehingga terjadi ya junub itu. Allahu a'lam apakah syaitan berhubungan biologis dengan dia atau mempermainkan tubuhnya, yang jelas itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Jadi kalau ibu-ibu juga mimpi tiba-tiba ketemu dengan laki-laki, terus kemudian didekatin, terus bergaul dan sebagainya, itu dari syaitan semua. Begitu bangun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke sebelah kiri 3 kali, ditiup. Ditiup 3 kali, itu akan menghilangkan gangguan tadi mimpi itu. Ya, Allahu a'lam. Jadi memang di sini syaitan kalau kita lupa baca justru partisipasi di situ. Dan kita dilarang dalam Islam untuk memberikan syaitan apapun, tidak boleh. Ingat hadis yang lain yang berbunyi tentang makanan. Kata Nabi SAW, kalau jatuh makanan kalian dan makanan itu, ini bukan masa 5 menitnya bu, jatuh makanan yang tidak kotor. Mungkin bukan kayak misalnya makanan basah yang melengket banyak kotoran sudah dibersihkan. Kalau makanan kering, kerupuk lah, apalah ya, ayam goreng mungkin bersih di lantai jatuh, itu disuruh angkat oleh Nabi SAW. Angkat, bersihkanlah dan makan, dan jangan dia biarkan untuk syaitan. Kata sebagian ulama hadis apa? Seringkali syaitan membuat manusia lupa baca bismillah sehingga dia punya andil di makanan itu. Seringkali dia membuat syaitan itu membuang-buang makanan yang masih ada, sehingga akhirnya menjadi bagian dari makanannya. Dia hidup dari situ. Subhanallah, kadang-kadang saya lihat banyak orang minum di pinggir jalan dengan tangan kiri. Hausnya dia hilang, tapi syaitan juga punya andil di situ, gitu kan? Atau dia makan dengan tangan kanan tapi lupa baca bismillah. Maka dia hilang hausnya, tapi syaitan dapat minum dari situ. Jadi permusuhan dengan syaitan ini abadi, enggak boleh. Enggak, diahnya jadi memang dia tidak boleh diimpikan. Dia kesannya akan selalu bersama dengan manusia itu. Jadi kalau dia seperti ini, Bu. Kalau ada manusia yang setiap kita makan kita kasih, setiap kita minum kita kasih, setiap apa saja kita kasih ke dia, pasti kan dia selalu nebeng sama kita. Akan selalu ada, dan selama setan ada di sebelah kita, musuh, kira-kira dia mengganggu enggak? Nah, iya. Itu masalahnya, gitu kan? Bisa, tapi kan kalau dia bisa dapat gratis. Sementara tugas dia memang mengganggu manusia, ya kan? Gak bisa. Jadi begini, Bu, memang itu ada batasan. Syaitan itu tidak bisa kecuali apa yang dibolehkan saja oleh Allah. Seperti misalnya gini, ada hadis yang berbunyi, syaitan tidak akan bisa membuka pintu rumah yang ditutup oleh pemiliknya. Jadi gak benar tuh sinetron Indonesia, film syaitan bisa tembus tembok, itu gak benar. Itu gak benar. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Sahih, syaitan tidak bisa membuka pintu yang ditutup oleh pemilik rumahnya. Gak bisa, ditutup gak bisa. Dia gak bisa masuk, memang Allah punya itu. Gitu kan? Yang sama kita ini korin, iya. Yang selalu mendamping itu memang lain, itu memang Allah kasih. Tapi yang lain ini gak bisa. Pokoknya ada yang, kalau ada yang terbuka, mungkin. Itu pun, kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke rumahnya, lalu dia memberikan salam, maka setan berkata pada teman-temannya yang di sekitar rumahnya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk rumah. Ada orang, gak ada orang, tetap salam. Itu sudah cukup, setan gak bisa masuk. Lalu kalau dia makan dengan membaca bismillah, setan itu berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian. Artinya tidak ada yang bisa kita curi dari orang ini, gitu kan? Tapi subhanallah, makanan kalau ditaruh di meja dia gak bisa ambil. Tapi dia bisa membuat kita lalai. Misal kita lupa makan atau kita merasa ya sudahlah saya gak perlu, buang aja di sampah. Nah itu kan tadi makanan yang jatuh, kata Nabi, angkat, bersihkan, jangan berikan pada syaitan. Artinya dia bisa membuat kita lalai sehingga kita membuangnya atau sedikit jatuh, bersih lantainya, udah deh saya gak mau kotor. Maka dimakan oleh syaitan, gitu kan? Dan kalau dia dapat makanan, jadi gini, setiap syaitan itu kan punya tugas oleh iblis untuk mengganggu manusia, kan itu. Jadi kalau dia dapat sasaran, targetnya dia nih. Karena kalau dia ganggu, misalnya ada yang ganggu satu orang, maka dia sudah lapor sama iblis, nih target saya si fulan. Baik, itu seperti sebuah hukum lah ya, dipegang oleh si ini. Jadi kalau apa yang dia lakukan nih, hari ini saya berhasil buat dia berzina, hari ini saya berhasil buat dia bohong, laporan sama iblis, dikasih hadiah tuh. Jadi dia gak usah cari mangsa lain, udah ini targetnya. Jadi ini targetnya dia. Nah, kalau dia bisa dapat sekalian makanan, minuman dari orang ini karena lupa baca bismillah, makanannya jatuh, untuk apa dia keluar cari makanan? Udah ada di sini kok. Nah, ini juga target orang yang dia harus sesatkan, gitu kan. Makanya sempitkan jalannya. Puasa itu menyempitkan jalan syaitan. Karena kita gak makan, gak minum, dia kelaparan. Dia kalau pergi, gitu kan, maka ada jeda di waktu dimana kita tidak digoda sama dia. Nah, itu satu hal yang kekurangan bagi dia. Karena iblis itu mencari tahu tentang ya keturunannya, kemana saja, lagi buat apa, siapa saja yang sudah diganggu. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, setiap hari iblis yang punya singgasana di lautan, anak cucunya melapor. Setiap hari, saya baru buat begini, saya baru buat begini, saya baru buat begini. Sama iblis yang gak biasa, sampai ada yang melapor, saya baru menceraikan suami istri, baru didudukkan di sebelah singgasananya. Dianggap itu prestasi paling besar. Makanya walaupun tidak ada sihir, rumah tangga target utamanya syaitan. Ini semua tadi kita bahasin untuk menutup pintu-pintu syaitan. Gak boleh dia terlibat dalam hidup kita. Tutup semua, semua yang berbau penyakit hati, cemburu tadi buta, ya, hasud, iri dengki, macam-macam. Saya sudah kasih contoh itu hari kan, hatinya ibu harus steril, supaya tertutup. Ruangan ini, kalau terbuka semua pintu dan jendelanya, di sini berserakan tulang-tulang bekas makanan, makanan bekas, baju kotor, masuk gak binatang-binatang? Ya, serangga, kecoa, semua anjing masuk, gitu kan? Dan kita pun kalau dalam ruangan tidak nyaman. Itu ibaratnya hati. Kalau ada penyakit-penyakitnya kayak tadi banyak kotorannya. Tambah lagi dia membuka hatinya. Dia gak tutup tuh pintu-pintu sama jendela. Biarin syaitan masuk. Syaitan-syaitan pada masuk gangguin dia. Gitu kan? Jadi dia harus pel, bersihin, rapin, tutup semua. Pasang AC, sterilin. Kemudian pakai wangi-wangian. Nah itu aman. Boleh. Bukan tidak boleh. Loh, pintu juga boleh dibuka, pintu boleh dibuka. Tapi kalau orang tutup, maka itu sudah cukup membuat setan nggak bisa masuk. Dalam hadis itu kan sebenarnya awalnya ada ya, kata Nabi SAW, padamkanlah ya lilin-lilin kalian, lampu kalau malam, gitu kan. Kemudian agar jangan tikus, ya kata Nabi SAW, fuwaisiqah, binatang buruk, tikus itu menyentuhnya sehingga membuat rumah kalian terbakar. Baliklah, apa namanya, tutuplah kendi-kendi air kalian, kemudian tempat minum dan segalanya gitu ya. Kemudian baliklah panci-panci kalian gitu ya. Dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Ini maksudnya pintu masuk juga jendela di malam hari misalnya, karena syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang ditutup oleh pemilik rumahnya. Iya, mudah masuk, apa saja bisa masuk. Iya. Baik, ini hadis 1050 dan kita tutup dengan ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan yang berikutnya. Kalau suami istri lebih dari satu, kemudian kan katakan dari kebanyakan apa, Bu? Istri yang dipertahankan dan karena tidak punya keturunan. Itu yang kedua, suaminya menikah dan tidak punya keturunan, itu gimana? Yang satu siapa? Jadi poligami itu kalau dijalankan bukan karena istri nggak bisa punya anak, bukan karena tidak suka, ya memang karena sunnah Nabi. Beda ya. Makanya tidak boleh dia menjalankan, kalau dia seperti tadi akan macam-macam tuh. Saya mau nikah lagi karena kamu tidak punya anak, nyalain istrinya, tidak ada hubungannya dengan itu. Karena memang dia tidak punya anak, ya dia mandul, mau diapain, gitu kan? Pada saat Nabi Zakaria memiliki anak, memiliki istri yang mandul, belum berdoa sama Allah supaya istrinya dibuat hamil. Jadi itu tidak benar alasan suami kalau itu alasannya. Dan saya sering bahasakan di dalam majelis saya, bapak-bapak, ibu-ibu juga yang hadir, orang kalau poligami niatnya untuk berbangga-bangga, niatnya untuk menyalahkan, mencari kesalahan pasangan supaya bisa melakukannya, ini pasti kacau rumah tangganya. Orang itu memang seperti ibadah, gimana sih? Kalau kita sholat malam tapi kita mau bangga dengan orang, riya kan? Sama halnya dengan itu, karena poligami bagian daripada ibadah, bagian dari perintah. Lo iya, itu satu sisi. Satu sisi bisa jadi penyebab, bisa jadi penyebab. Baik, jangan bawa perasaan. Ibu tanya, dengar sebentar. Sebentar, kita sepakat dulu. Ibu tanya hukum atau mau ikuti perasaannya? Iya, tanya hukum. Baik. Kalau tanya hukum gini. Jangan lihat saya yang bicara tapi perhatikan hukumnya. Perintah Allah tentang poligami dibolehkan. Itu hukum Allah. Istrinya ada udzur atau tidak ada udzur, itu hukum dulu, kan gitu. Tinggal bagaimana cara mengaplikasikannya. Saya kan pernah bilang, untuk perempuan dan laki-laki yang akan poligami, ini program, ini gak bisa hari ini poligami besok langsung nikah, itu bukan begitu. Ini program, salah satu perintah agama Allah. Orang umroh dulu, kemudian dia haji misalnya, gitu kan, puncaknya. Beda antara orang yang sudah umroh, berapa kali terus haji, dia gak kaget. Dengan orang yang tiba-tiba langsung haji, betul dia dapat pahala, tapi dia butuh ekstra, ekstra tenaga, ekstra semuanya, gitu kan? Saya bahasakan ke majelis-majelis saya, bapak-bapak yang ingin poligami, ini jangan dibahasakan, oh ini karena Allah bolehkan saya, maka spontanitas saja begitu. Enggak. Ini level ibadah. Seperti kita kerja di satu kantor, gaji yang sama, tingkatan jabatan yang sama, tapi pekerjaannya ditambah. Kan gitu. Nah, saya bilang kepada majelis saya, bapak, kalau bapak-bapak rasa bisa, mampu, orang poligami itu harus punya ekstra ya. Saya gituin. Ekstra tenaga, ekstra materi, ekstra waktu. Bapak-bapak yang suka tidur banyak itu gak bisa nikah poligami. Karena nanti bagi malam dengan istrinya, istri malam haknya istri, bisa saja begadang sampai subuh tuh ngobrol apa itu haknya istri. Ya gak boleh, pagi dia kerja ngantuk itu risikonya. Gitu kan? Jadi harus ekstra semua nih. Ya, gitu. Kalau merasa bisa, maka lengkapkan dengan poin terakhir. Poligami bukan cuma Anda sendiri, istri juga. Dia harus bisa dilibatkan di sini. Dilibatkan dalam kata memang diberikan pemahaman agama, kedua-duanya punya kejiwaan yang siap, silahkan jalankan. Ini kalau ideal, kita bicara idealnya, memang begitu. Saya bilang diplaningkan berapa tahun ke depan ingin dijalankan, maka lakukan program. Kalau enggak, tercukupkan, ya sudah. Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang mendesak dia untuk itu. Insya Allah, kalau ini idealnya ya, umumnya kalau laki-laki itu sudah terpenuhi, mereka tidak terfikir, gitu kan? Ada bahkan subhanallah, ada ibu pengajian saya bilang, saya sampai bilang ustaz sama suami saya nikah aja. Dia bilang saya gak perlu. Begitu bahasanya, memang begitu. Karena dia merasa sudah cukup gitu kan. Jadi kalaupun ada suami yang tiba-tiba melangkah, maka itu pasti ada indikasi-indikasi tertentu gitu kan. Mungkin kadang-kadang ada motivasi dari temannya atau apa, tapi insya Allah umumnya kalau dia sudah punya terpenuhi itu umumnya tidak. Dan saya rasa mungkin ibu-ibu sudah tahu kan gitu, kalau yang memang suaminya selama ibu lahir dengan baik, saya yakin dia tetap biasa saja gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi beban di situ. Tapi yang perlu kita pahami hukum awal, poligami dalam Islam perintah Allah. Jangan sampai kita bantah itu. Kalau kita SD belum paham pelajaran kuliah, apa yang kita lakukan? Tinggalkan pelajaran kuliah itu? Enggak. Kita belajar sampai ke jenjang itu, sampai kita memahaminya nantinya gitu kan. Seperti itu maksudnya. Perintah itu bu bisa berisi wajib atau sunnah. Loh, perintah bisa berisi wajib, bisa sunnah. Tapi kalau saya bahas, kan ibu tadi menggarisbawahi kata-kata saya perintah. Emang perintah, perintah bisa wajib, bisa sunnah. Perintah Allah terhadap sholat lima waktu wajib. Perintah Allah terhadap sholat sunnah, sunnah, gitu kan? Kalau masalah dalam poligami sunnah. Iya. Tapi jangan terbawa perasaan bu, karena gini. Sering kali saya isi pengajian begini, gitu kan? Pada saat saya bicara masalah poligami, subhanallah ada saja di antara ibu-ibu datang ke saya. Setelah itu, ustaz, saya berpoligami, ustaz. Hukumnya bagaimana? Suami saya begini, suami saya begini. Ada orang yang sedang menghadapi kasus itu di lapangan. Makanya jangan kita tarik kasus kita pribadi, karena kasus orang berbeda-beda, gitu kan? Berbeda-beda, kita tidak tahu. Ya itu masalah lain lagi. Itu perlu kita dalam tuh, dicari tahu kenapa dan itu panjang. Saya nggak bisa jawab ibu spontan, oh harusnya begini, susah gitu kan, kita nggak tahu masalahnya apa. Tapi saya ceritakan gini, ada wanita-wanita yang di alam kita di bumi ini yang memang berbeda, mereka memang terima poligami, dan kita harus menangkap itu ya, nggak boleh terbawa perasaan. Saya pernah dihubungin oleh mahasiswi, saya nggak tahu kalau dia perempuan, saya kira dia laki-laki. Ingat, jangan terbawa perasaan, ini fakta lapangan, ada orang begitu. Ini sebagai sebuah hukum kita berbicara. Ditanya sama saya, ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki melakukan akad nikah sekaligus dengan 3 wanita? Dia tanya, jangan bawa perasaan, saya sudah bilang. Ini bicara hukum, atau kita tutup majelis yang gak jadi. Jadi gini, dia tanya, sebentar, sabar. Mau dengar gak? Baik. Pada saat itu, saya bilang sama dia, hukum agamanya boleh. Akad nikah selesai pindah, akad nikah yang kedua pindah. Ini hukum syar'i. Akadnya sah, tapi masing-masing punya mahar, punya saksi, punya wali. Itu hukum agama. Terus selesai, sudah ditutup SMS-nya. Saya waktu itu tiba-tiba subhanallah terlintas nanya, kenapa akhi bertanya begitu? Saya pikir laki-laki, kenapa dia bertanya begitu? Kenapa akhi? Ada sesuatu yang terjadi, mungkin saya bisa bantu lebih jauh. Terus dia bilang, ustaz, saya seorang akhwat, seorang perempuan. Loh, terus kenapa bertanya begitu? Dia bilang, ini kata-kata dia ya, saya mahasiswi dan saya punya 2 orang sahabat dekat perempuan yang kami sepakat menikah dengan 1 suami. Lah, jadi di sini kita lihat sebentar. Saya sudah bilang jangan bawa perasaan. ada orang manusia seperti kita yang sudah sampai pada tingkat iman itu, dia anggap saya tidak boleh membatalkan nih. Sepakat siapa yang nikah duluan dia akan ajak temannya menikah dengan si suami yang sama. Ini terjadi. Guru saya di Madinah, Syekh Soleh, itu yang melihatkan istri dia yang dia nikahi dari Indonesia, itu istrinya dari sana karena Syekh Soleh buta enggak bisa ngelihat. Itu sampai dilihatkan melalui waktu itu pakai internet sekitar 10 tahun yang lalu lah ya di kota Makassar. Itu kemudian ukhti ini buka cadar, istrinya di sana yang liatin, Ummu Abdillah. Lalu dia bilang, "Syekh, ini orang ini cocok buat Anda. Nikah aja sama orang ini." Udah. Nikah pas tiba di Madinah, si Ummu Abdillah ini istri pertama memberikan hadiahkan malam pertama, malamnya kepada istri yang baru nikah sama syekhnya. Ada wanita begitu, gitu kan? Dan kita harus bisa menerima fakta itu, artinya Allah enggak mungkin terapin hukum yang salah. Sekarang di Palestina, sekarang ini di Palestina hari-hari ini, semua wanita yang sudah bersuami itu ngangkat pelang-pelang besar nulis, "Nikahlah 2, 3 dan 4 kalau kalian laki-laki." Ada sama saya gambar-gambarnya. Karena mereka laki-lakinya banyak yang terbunuh di medan perang, berkurang. Berarti ada fakta lapangan. Makanya kita enggak boleh hukumi secara pribadi. Kalau kita pribadi lain. Yang berbahaya di sini ibu-ibu sekalian, jangan sampai membahas hukum Allah. Nanti sampai pada tingkat kenapa? Nah, ini kenapa bahaya nih? Kenapa Allah terapin? Kenapa? Nanti macam-macam. Kenapa dan neraka surga aja? Kenapa Allah suruh sholat duhur sama asar 4-4 rakaat? Dua-duanya di waktu siang. Jam 2 siang aja sekalian 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu. Kan gitu. Allah pencipta langit ini maunya begitu. Kita yang adaptasi, bukan Allah yang adaptasi. Gitu. Jadi begitu memahaminya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Tanya masalah lain deh, enggak usah poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiga pertanyaan secara singkat, Ustaz. Pertama tentang pernikahan berbeda agama. Ini dari kisah-kisah dari ada tiga sahabat. Yang pertama menikah secara mualaf, tapi ketika setelah menikah disuruh sholat itu tidak berkomitmen. Akhirnya si istri menggugat cerai. Tapi setelah cerai masih sholat ketemu karena ada anak. Itu hukuman keputusan sholat ini apa sudah benar? Terus bagaimana sikap si istri jika suaminya terus berzina? Kemudian yang kedua adalah sebentar satu-satu. Oh iya, okay. Ini pertanyaan kedua kan? Satu-satu, jangan ditumpuk, jadi jelas. Pertama, nikah beda agama, kalau perempuannya muslimah tidak boleh, haram hukumnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir, mutlak, gak boleh. Ini gak boleh ya, sudah jelas gak boleh. Ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Waktu wanita-wanita perempuan yang masuk Islam di Mekah, mereka hijrah ke Madinah, suaminya pada protes di Mekah. Itu istri-istri kami pada ke Madinah itu, padahal tidak izin sama suaminya. Katanya Muhammad ajarin harus izin sama suami dan seterusnya. Maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW, yang artinya, "Jangan Muhammad kau kembalikan wanita itu kepada suami-suami mereka selama mereka masih dalam keadaan kafir. Kalau mereka beriman baru boleh." Mereka tidak halal buat perempuan ini, tidak halal buat suaminya lagi, dan suami tidak halal buat mereka karena perbedaan agama. Jadi jelas hukumnya haram. Dan yang kedua, yang berhubungan dengan masalah ini, kalau si laki-laki mengucapin syahadat, sahkan nikahnya, sah asal nikahnya dengan cara Islam. Masalah dia disuruh sholat, disuruh ibadah, belum mau, ya sabar. Namanya mu'allaf. Ada enggak suami-suami yang muslim tidak sholat? Banyak. Kan gitu. Ya itu konsekuensinya. Saya sudah bilang itu hari. Kalau ibu mau hidupnya ideal, cari laki-laki yang ideal. Idealnya karena agama. Itu saja. Cuma satu patokannya agama. Emang kalau azan ke masjid, emang orangnya suka dengan agama, tahu halal haramnya Allah, tahu haknya istri, itu akan aman tuh. Tapi kalau dari awal kita nikah dengan orang yang memang sudah berantakan, macam-macam, playboy lah, suka dusta lah, ya wajar lah. Itu kan? Jadi tiba-tiba ada ibu-ibu bilang, "Ustadz, saya merasa terganggu karena suami saya selingkuh terus." Saya tanya, sebelum nikah sudah tahu gak suaminya gitu? Sudah tahu, Ustadz. Playboy memang. Ya sabar lah. Gimana caranya? Masa nikah cerai ini gimana? Itu resikonya, tinggal perbaikin dan doakan, gitu kan? Tapi kalau dia murtad, ini lain. Ini enggak boleh. Sama hukumnya. Zainab radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, menikah dengan As bin Abi As. Itu waktu Zainab mengikrarkan kenabian Nabi Muhammad SAW ayahnya, As enggak mau. Abil As ini enggak mau nyebutin. Enggak mau syahadat. Dipisahkan oleh Nabi SAW dari awal Islam di Mekah sampai Perang Badar. Itu lama sekali tuh. Itu kan waktunya. Maka pada saat itu setelah dia syahadat di tahun 2 Hijriah, barulah Nabi SAW kembalikan tanpa nikah lagi. Sudah kita jelaskan ada hadisnya kemarin gitu kan. Jadi ini kasus ya. Kemudian bagaimana hukumnya kalau berinteraksi? Masalah istri tadi pisahkan diri itu sudah positif. Secara otomatis dia biar tidak ngadukan di pengadilan. Kalau secara agama begitu suaminya murtad udah putus hubungan. Tapi kapan dia kembali, dia ke Islam lagi, maka dia punya hak untuk kembali tanpa akad nikah, gitu kan? Iya, tentu saja. Kemudian bagaimana hukumnya kalau suami istri cerai, suaminya kafir atau muslim, kemudian punya anak dan suami sering datang, gitu kan? Di sini ulama mengatakan dilihat maslahat dan mudaratnya. Kalau si mantan suami ini bermanfaat kalau datang menemui anak, tidak merusak keimanannya, maka boleh. Tapi kalau si suami kayak tadi kafir, datang kemudian mempengaruhi si anak sampai anak ikut murtad, ini enggak bisa. Enggak boleh dipertemukan. Dan minta resmi dari pengadilan, ajukan di pengadilan. Bahasakan ini anak saya begini permasalahan dan saya minta dikeluarkan oleh pengadilan surat resmi, orang ini enggak boleh temuin anak saya. Walaupun dia ayahnya tapi dia kafir, dia bisa mempengaruhi anak saya bisa murtad, kan begitu. Jadi dia harus minta perlindungan dari majelis ulama, dari departemen agama, atau dari pengadilan agama, itu semua bisa, insya Allah. Yang kedua adalah salah satu dari sahabat juga, ketika menikah 25 tahun dengan berbeda keyakinan, itu hukumnya bagaimana? Kemudian terakhir sedikit. Sebentar, satu-satu. Si yang menikah yang kasus kedua ini, istrinya tetap muslimah, laki-laki kafir atau sebaliknya? Enggak tetap muslimah. Ya, berarti laki-lakinya yang kafir, nggak boleh. Berarti terhitung berzina. Itu pernikahannya tidak, tidak sah. Kita kalau terbalik, kalau laki-lakinya yang muslim, perempuannya yang kafir dan masih ahli kita Yahudi atau Nasrani, pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Karena itu disebutkan dalam surah Al-Maidah. Yang terakhir. Maaf, Al-Maidah ayat 5. Yang terakhir, jika sudah menikah, awalnya menikah itu kemudian setelah menikah, si suami kembali kepada agamanya, itu hukumnya bagaimana? Sama. Sama tadi, sudah sama. Sama pertanyaan pertama. Berarti, harus, berarti putus hubungan. Putus otomatis ya. Otomatis. Baik, terima kasih atas. Iya. Ada lagi? Yang di belakang, dikasih mic tolong. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada seorang laki-laki menikahi wanita hamil, tapi hamilnya bukan dari laki-laki ini, hamilnya nggak tahu sama siapa, jadi dinikahi, itu gimana hukumnya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tahu ya, pendapat yang paling kuat, tidak sah pernikahan. Tidak sah pernikahan wanita hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Karena kehamilan yang pertama itu tidak dianggap hamil yang sah dalam Islam. Walaupun pemilik sperma yang menikahinya ya, tetap nanti kalau melahirkan anak, anak tidak dinisbatkan kepada si laki-laki itu. Walaupun dia pemilik sperma, tidak ada warisan antara dia dengan anak itu, nggak rumahnya sama anak itu, itu anak istrinya, anak si perempuan tadi, gitu kan? Jadi ini perlu difahamin, ini pendapat, dan ini pendapat yang paling kuat. Ada pendapat kedua yang mengatakan kalau yang menghamilinya, yang menikahinya masih dianggap sah, tetapi tetap hukum anaknya nggak ada penisbatan. Ini pendapat yang marjuh, yang lemah sebenarnya, tapi ada yang pendapat begitu. Kalau yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Kalau laki-laki lain jelas tidak boleh sudah. Yang laki-laki lain menikahi ini enggak pernah saya temukan ada pendapat mengatakan nikahnya sah. Allahu a'lam. Gitu Bu ya. Ada lagi? Sudah. Alhamdulillah. Sudah paham semua ya? Masya Allah. Mungkin kalau pengajiannya orang-orang yang belum nikah semua banyak pertanyaan kan? Ini Masya Allah sudah senior semua. Apalagi sebagian orang ya. Masya Allah. Baik. Kita tutup insya Allah dengan kafaratul majlis. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah memberkahi majlis kita ini. Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Allah ikhlaskan niat kita. Seluruh amal-amal yang kita kerjakan diterima. Semua dosa-dosa kita diganti dengan pahala. Seluruh orang yang belum mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah. Yang sudah dapat hidayah mudah diamalkan. Dan seluruh muslimin di seluruh pelosok muka bumi. Di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar. Dimanapun mereka berada diberikan kemenangan dan kemuliaan Islam. Dan juga semoga Allah berikan, partisipasikan kita pahala bersama mereka baik dengan doa, dengan jiwa dan juga dengan harta kita. Dan semoga Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.